Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz bila pemerintah atau aparat keamanan yang memberi izin membacking mendapat manfaat dari hasil? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang menipu maka dia bukan umat kami. Aparat-aparat yang menipu yang curang berhentilah. Duit haram dikasih ke anak bini, lalu kemudian mereka suap ke mulut. Papa, ya Allah berikan papa kesehatan ya Allah. Betapa kasihannya anak-anak yang hijau, yang lugu, yang bersih, otaknya hitam gara-gara dikasih duit haram. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, siapa yang dusta, siapa yang bohong, dia akan membawa kecurangannya nanti ketika menghadap Allah. Sekecil apa kecurangannya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun curang akan kau bawa. Nanti di akhirat ada orang yang memikul kambing karena curang zakat kambing. Ada yang memikul kerbau lembu karena curang zakat lembu. Ada yang memikul onta karena curang zakat onta. Betapa malunya di akhirat nanti memikul salalawa. Makan dua bayar cik. Memikul bakwan. Ada pula yang memikul pulp and paper. Nah, itu hati-hati. Kami para pemuda Perawang banyak membuat komunitas. Bagus. Kalian yang buat komunitas, bagus. Saya sudah berbagai macam keliling, macam-macam komunitas saya jumpa. Kita Ustadz ada konferensi pers sama anak-anak muda waktu di Medan. Ya. Ustadz, kami dari pemuda hijrah. Ya. Ini kami dari jombloan jomblowati sejati. Ini kami dari pejuang subuh. Macam-macam. Di Yogyakarta, mereka pasangkan saya jaket. Ustadz Somad, boleh kami pasangkan jaket ini? Endorse, motivasi. Ya. Pemasangan jaket pemuda hijrah khusus motor saja. Tulis di belakang. Born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Begitu sudah dipasang, langsung saya ke airport pakai itu. Semua orang di airport nengok. Rupanya pakai itu naik motor. Saya jalan kaki, yang bisa ditengok orang. Senyum-senyum orang nih. Inilah kadang anak muda nih, tak pula dikasih tahu dia. Mohon beri kami nasihat Pak Ustadz dan motivasi. Kalian yang sudah buat komunitas, lanjutkan. Di Batam jumpa pula saya komunitas pemuda tobat, tato bertobat. Wow, tato semua macam Yakuza. Semua yang tobat tak bertato tak boleh ikut. Mau ikut mana tato? Karena ini komunitas khusus mantan tato. Ada satu diterima, padahal tatonya tak ada. Rupanya tak lalat satu. Dulu waktu masih muda ingin jadi Rano Karno, tak jadi. Untung ada, boleh ikut. Anak-anak muda yang sudah ikut komunitas hijrah ini, ingat, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan kalian memisahkan diri dari jamaah. Buat absen. Kalau dia tak datang, miss call tanya, bro, kok enggak datang? Gimana? Imanmu sedang turun? Datang. Kalau tak datang, kami jemput kau nanti. Kalau tak juga datang, kami hanyutkan kau ke Sungai Sia. Apa hukum orang yang membungakan uang atau emas? Riba. BII, Bank Inang-Inang. Pinjamkan sejuta, bayar sejuta riba. Yang minjam riba, yang minjamkan riba, makan riba. Lima bahaya riba. Satu, alladzina ya'kuluna ar-riba, orang yang makan riba. La yaquna illa kama yaqumu alladzi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kerasukan setan itu apa Pak Ustaz? Kesambet. Bahasa awak tersapu. Nanti kalau di akhirat bangkit dari kubur nampak orang begitu, ah ini yang makan riba. Kau makan riba dulu ya? Kau pun gitu juga. Lebih parah pula kau lagi. Dua, dimakan riba masuk ke mulut. Mulut berdoa, Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Doa tak dikabulkan Allah. Kenapa? Karena makan haram. Lidah yang makan haram diharamkan Allah. Tiga, dibawa duit riba ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat pakai duit riba. Patutlah tak ada perubahan. Balik haji, pergi umrah, balik umrah, macam-macam itu juga ulah. Dulu sebelum pergi haji celana pendek, balik dari haji tak bercelana sama sekali. Empat, bahaya makan riba. Ternyata Allah SWT tak menerima sedekah. Sedekah. Innallaha tayyibun, Allah maha suci. La yaqabalu illa tayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang kelima, yang paling mengerikan. Dimakan riba, dimakan pagi riba, siang riba, malam riba, pagi riba, makan riba, makan riba, kasih riba, minum riba. Berubah menjadi darah daging. Ayyuman lahmin nabata min haramin. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya neraka jahannam. Kalau sudah jelas dia kerja riba, Ustaz mau tak datang makan? Tak mau sih. Karena Abdullah bin Umar mencongkel korma yang dari subuh, dicongkelnya balik. Takut dia berubah menjadi darah daging, rusak. Jangan kasih anak kita gelap otaknya makan riba. Nauzubillah. Apakah boleh puasa 6, satu hari puasa, satu hari tidak? Boleh. Karena tidak disyaratkan berturut-turut. Hari ini puasa, besok makan, boleh. Di awal Syawal, di ujung, boleh. Bagaimana kita menyikapi Islam Nusantara? Saya ikut pendapat pertengahan almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara. Saya jelaskan ke anak-anak remaja. Anak-anak sekalian, kita punya Islam di Nusantara. Bahwa ulama kita tidak membebek, tidak mengekor, tidak mengikut saja pada ulama Timur Tengah. Tapi dia juga punya karya yang luar biasa. Ulama kita bisa menulis tafsir. Bisa nulis tafsir sama macam ulama yang ada di Timur Tengah. Siapa namanya? Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Singkili, ujung namanya menunjukkan nama kampungnya. Singkili, di mana? Singkil. Siapa sini orang Aceh Singkil? Sekampung dengan Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili. Abad ke-17 dia sudah menulis tafsir. Nama tafsirnya Terjuman Al-Mustafid. Ulama kita bisa menulis fikih. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Mufti Kerajaan Aceh. Sekarang namanya diabadikan jadi UIN. UIN Ar-Raniri. Syekh Abdul Ra'ub Singkili menulis tafsir. Syekh Nuruddin Ar-Raniri menulis fikih. Kitab fikihnya berjudul As-Siratul Mustaqim. Saya ingin betul menengok kitab itu. Kemarin saya sampai di Barbate. Barbate ada di Aceh. Datang bapak-bapak mau jumpa Ustaz Somad. Mana dia itu? Dibawakannya kitab. Saya dengar ceramah Ustaz. Katanya Ustaz ingin melihat kitab Siratul Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Iya Pak, mana? Ini saya bawa. Saya buka, saya tengok tulisan asli huruf Arab gundul, tulis pakai tangan, manuskripku. Saya tengok foto. Untuk habis itu pulang, habis itu dibawanya balik. Ini untuk nengok aja, bukan untuk dikasih. Warisan. Ini diwariskan dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri sampai ke saya sekarang. Terima kasih banyak Pak, jazakumullah. Biji mata saya pernah menengok kitab yang ditulis ulama Nusantara. Tapi kitab ini payah membacanya. Saya beberapa kali payah membacanya. Lalu dijelaskan, ditafsirkan oleh ulama Nusantara lagi. Siapa namanya? Namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berarti dia orang Banjar. Muhammad Arsyad Al-Banjari dari kerajaan Banjar di Kalimantan. Bayangkan, ulama yang ada di Aceh, dari ujung Aceh, bisa pula yang menjelaskannya ulama Banjar. Padahal abad ke-17-18, waktu itu belum ada pesawat, kapal layar. Bisa pula mereka punya hubungan yang hebat. Itulah ulama Nusantara. Isi ajarannya sama podo, sami mawon, same, no different. Tidak ada beda. Ulama luar biasa. Lalu kerajaan Indragiri, yang ulama Sultan Soleh ingin supaya masyarakat Indragiri bangkit, diundang lagi ulama Nusantara bernama Syekh Abdul Rahman Siddiq. Al Indragiri Al Banjari, cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Ulama kita luar biasa. Datanglah seorang anak muda namanya Ahmad Khatib, merantau ke Makkah karena anak bumi Minangkabau tak punya kamar di rumahnya. Dia duduk di surau, anak Minangkabau duduk di surau, makanya bisa dua, pandai mengaji, pandai bersilat. Merantau meninggalkan bumi Bukit Tinggi menuju Makkah. Sampai di Makkah hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Betuah rupanya anak ini. Menikah dengan anak saudagar kaya, Syekh Soleh Al-Kurdi yang cantik jelita. Lalu kemudian Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Sultan, dekat dengan Syarif Makkah. Dibawa ke istana, sholat. Ditakdirkan Allah, salah bacaan Syarif waktu imam, diluruskannya dari belakang. Selesai sholat mereka berdialog. Terpukau Syarif, penguasa Makkah, mendengar ilmunya yang hebat. Diangkat menjadi imam Masjidil Haram, ulama Nusantara. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ahmad Khatib Minangkabawi, ulama Nusantara. Berkawan akrab dengan pemimpin ulama Makkah, bergelar Sayyid Ulama'il Hijaz, pemimpin ulama Makkah Madinah, bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani orang mana? Banten. Makamnya di Ma'la. Ulama-ulama Nusantara. Jadi kalau disebut Islam Nusantara, artinya ulama-ulama yang ada di Nusantara dan ajarannya sama dengan ajaran yang ada dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang saya paham. Apa yang dirasakan saat Lailatul Qadar? Apakah jasad ikut merasakan juga? Walladzi anzalas sakinata, dia yang menurunkan ketenangan, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Saya Pak Ustaz malam itu memang tenang. Kenapa? Kolak limo mangkuk maksudnya. Kan itu gitu loh. Sampai tak terawih saking tenangnya Pak Ustaz. Bukan itu ketenangan palsu. Tapi ada ketenangan yang dirasakan orang beriman. Allah tidak kasih tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat doa makbul hari Jumat. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak kasih tahu siapa yang dapat doa mustajab. Kenapa? Supaya kita terus. Yang kemarin dapat Lailatul Qadar, Allah tak kasih tahu. Supaya apa? Supaya tahun depan dia tetap berusaha tiap malam. Andailah dapat tiba-tiba SMS, Anda telah dapat Lailatul Qadar. Yakin saya, tahun depan tak akan ke masjid lagi. Pak Haji, tak ke masjid? Tak dapat tahun petang, ya. Ustaz pernah ceramah di masjid ini 3 tahun lalu. Cahaya Nabi, cahaya malaikat, cahaya buruk, Isra Mi'raj, jasad Nabi ikut merasakan terbawa sampai ke Sidratul Muntaha. Ustaz Mustafa Umar berceramah di masjid ini juga saat Lailatul Qadar, bergabung 3 roh malaikat, roh Quran, roh manusia. Bagaimana menghidupkan roh Al-Quran dan roh manusia? Spiritnya itu dengan banyak membaca Quran, mengamalkan Al-Quran, connecting antara kita dengan Quran, bersama ma'iyatullah dengan Allah, dengan Rasulullah. Bersama dengan Allah, rasakan pengawasan Allah. Bersama dengan Rasulullah, banyak-banyak berselawat sampai menjadi spontan. Tak ada angin, tak ada hujan, Allahumma shalli ala sayyidina. Menjadi spontan. Kalau sudah spontan, berarti dia sudah merasuk ke dalam diri kita. Saat susah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saat senang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai tak berpikir lagi, spontan. Jangan sampai kantui. Berarti ruhnya connect dengan kentut. Apa tanggapan Ustaz jika sholat subuh berjamaah waktu imam membaca doa kunut sambil ngangkat tangan, tapi ada jamaah yang tak mau angkat tangan untuk ikut? Jamaah gak ngaji. Kalau dia ngaji pasti diangkatnya tangan dan amin. Begitu kata ulama Saudi Arabia, mazhabnya Hambali, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh, saya mazhab ikut Hambali. Mantap. Bagaimana kalau imam saya bermazhab Syafi'i? Kata Syekh Ibn Utsaimin, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Cuma 5 kali amin. Sisanya ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'alaik tabaraka rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagi yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah mulut-mulut aku. Apa kau tengok? Yang kau tengok mulut aku, tengoklah tempat sujud. Apakah membaca Yasin ramai-ramai di rumah itu disebut dengan bid'ah? Yasin itu Quran apa Koran? Membaca Quran boleh apa tak boleh? Sunnah. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Quran banyak, kenapa Yasin yang dibaca? Ternyata satu surat dengan surat ada kelebihan-kelebihan. Ada ayat kursi. Ayat kursi dibaca waktu subuh, dijaga sampai zuhur. Dibaca waktu zuhur, dijaga sampai asar. Dibaca waktu asar, ada kelebihan. Yasin apa kelebihannya? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dosanya sudah diampuni. Sahih tak hadis ini? Isnadun jayyid, sanadnya jayyid, begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin dibacakan pada suatu perkara, dimudahkan Allah perkara itu. Ada orang susah mati, bacakan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bangga kita, dari ruang ICU terdengar suara Yasin berkumandang. Begitu kita buka pintu, rupanya Samsung HP. Janganlah HP, oranglah baca. Kenapa mesti dibaca beramai-ramai? Namanya qiraah idariyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Membaca Quran beramai-ramai bersama-sama, la ba'sa bih. La, tidak ba'sa apa-apa. La ba'sa ora popo. Ora popo itu apa maknanya? Oleh. Boleh. No problem. No problem. Silakan baca. Kata Ibnu Taimiyah. Adapun kata Imam Nawawi mazhab Syafi'i, membaca Quran beramai-ramai, membaca bersama-sama, mustahab, dianjurkan. Karena baca bersama membangkitkan semangat. Di Maroko sebelum azan Jumat, baca Al-Kahfi bersama-sama ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim, ramai-ramai, bangkit semangat. Kalau baca sendiri ngantuk. Kalau baca ramai-ramai, Yasin. Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau tajwidnya tak sama, makruh. Karena orang yang bacaannya tak betul, tak tahu bahwa dia salah. Turjahun sayakun, tak tahu dia bacaan dia itu salah. Makanya perlu mentashih, tahsin, tajwid bacaan. Baca satu-satu, baca. Kita malam ini baca Yasin, tidak baca sama-sama, untuk mengetes bacaan. 5 ayat, 5 ayat. Bapak baca. Sakit mulut. Bapak baca. Ya Asin. Baca Latin. Bapak baca. A'uju. A'uju. A'udzu billahi minas syaiton. A'udzu billahi minas syaiton. Bukan tok pok pok. A'udzu merajuk. Apakah tahlilan itu ajaran agama Hindu? Takbir Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah. Apakah tahlilan itu ajaran Hindu? Kalau Hindu tahlilan, Islam lah dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Yasin boleh, yasinan enggak boleh. Jumat boleh, jumatan? Apalagi? Isi tahlil itu apa? Kau mau pergi mana? Tahlil ke rumah sian. Isi tahlil itu apa? Isi tahlil itu 5. Yang pertama, baca Quran. Lalu bacaan Quran dihadiahkan untuk orang mati. Sampai. Ibnu Taimiyah yang mengatakan sampai. muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan, sampai sahabat Nabi Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar, nanti kalau aku mati bacakan pada bagian kepala aku pangkal Al-Baqarah 5 ayat, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah 3 ayat. Itu menunjukkan bacaan Quran itu orang mati sampai. Kalau tak sampai, kasih nama lengkap. Nanti kalau dia mati saya bacakan Al-Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Dua, yang dibaca tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil ke marhum. Sampaikah bacaan tahlil? Sampai. Mana buktinya? Nabi membelah korma dicucukkannya ke makam. Pelepah korma bertasbih. Tasbihnya sampai. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlil orang beriman. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Yang ketiga, doa. Doa untuk orang mati sampai. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fan wa'akrim nuzulahu wa'asim wa'adakalahu wa'asim wa'adakalahu. Amin. Empat, tausiah. Harus ada tausiah. Malam ini kita berkumpul di rumah sahibul musibah takziah ini, Bapak Ibu sekalian. Kedatangan kita tidak dapat menghidupkan yang mati. Kedatangan kita ini hanyalah menghibur. Mudah-mudahan saudara kita tidak merasakan perih perihnya. Hari ini kita sedang tawasau bilhaq wa tawasau bilhaq. Sabar, sabar. Yang kelima, bersedekah makanan. Aslinya kita yang sehat bawa makanan. Bapak bawa nasi, bapak bawa. Karena kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena setelah Ja'far meninggal, keluarganya sedang berduka, tak sempat masak. Buatkan. Bukan kita datang dengan perut yang lapar. Tapi kalau ada anaknya yang kaya mau bersedekah, silakan. Tapi kata sambutan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nasi kotak ini adalah murni sedekah dari saya sebagai anak almarhum. Dan ini bukan harta warisan bapak kami, ini bukan harta anak yatim, ini murni sedekah saya. Apa bapak tak tahu bahwa saya ini kaya, ha? Jangan susahkan orang mati, tapi kalau ada anaknya mau keluarga, bawa. Ada juga orang yang tak mau makan, saya tak mau makan di tempat takziah. Jangan, terus bungkus saja. Kenapa mesti 7 malam, 40 malam? Nabi tak ada buat, sahabat Nabi tak ada buat. Nabi di bawah Nabi, sahabat di bawah sahabat, tabiin. Ada namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang meninggal itu diuji di kuburnya 7-40 hari. Dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Maka siapa yang membuat berarti ikut fatwa tabiin. Siapa yang tak mau tak apa-apa. Siapa yang buat, siapa yang tak buat, jangan diajak. Kau tak buat, ah, mak kau menangis-nangis di kubur saya. Yang tak buat tak apa-apa, tapi yang buat juga tak salah, karena dia ikut pendapat fatwa tabi'in, dan tabi'in itu salaf. Jangan lupa, tabi'in itu salaf. Bagaimana cara melamar meminang? Oh, ini panjang ceritanya. Biasanya banyak yang digabung dengan adat. Kalau menurut Islam bagaimana Pak Ustaz? Datanglah kita ke walinya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya ingin mempersunting anak Pak Haji untuk menemani sisa-sisa hidup saya sampai malaikat maut tiba. Mendengar itu, tersentak hati Pak Haji. Karena selama ini anak-anak lajang ini datang, Pak Haji, sudikah engkau menerima mahar setumpuk emas dan segenggam berlian? Tapi yang satu ini lain. Ah, ternyata kaulah menantu yang kucari selama ini. Ambillah dia. Jadi kata-kata, tapi tak semua itu, tapi yang biasanya yang begini di sinetron-sinetron aja. Oleh sebab itu, ada pun datang membawa tepak sirih, lalu kemudian ada tukang pantun satu, burung merbah, burung bangau. Satu jam untuk burung aja. Habis burung, lalu kemudian buah. Buah semangka, buah duku, buah segala buah, habis pula satu jam. Sampai itu Pak Haji pun berang lama punya maksudnya. Itu artinya adat bersendi sadak, sarah bersendi kitabullah. Artinya adat istiadat kita tak salah bersyair, tapi substansi dari pertunangan itu adalah mengenal sebelum akad, takut terjadi kekeliruan kesalahan. Tunangan jangan lama-lama, lebih cepat lebih baik. Setelah itu ternyata selama ditunang, khitbah namanya, tak boleh menerima tunangan orang lain. Hadisnya sahih. La ya'illu li muslimin ayaktibah fauqa khitbati akhi. Tidak boleh meminang orang yang sedang dipinang orang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Anak Pak Haji ini sedang dipinang orang atau tak ada? sedang dipinang orang. Tapi walaupun begitu kami tetap menerima yang lain. Ngomong-ngomong Pak Haji, dia ngasih DP kemarin berapa? 20. Saya 30. Deal. Rusak hubungan silaturahim. Tak boleh. Kalau kau sudah tahu dia dipinang, tanya saja. Kalau boleh tahu Pak Haji, limit waktunya kapan? Tanggal 30 Mei. Tahun ini ya, ya insya Allah 1 Juni kami datang. Selama 1 Juni itu kau doa lah, mudah-mudahan tak jadi. Ustaz, saya sudah berapa kali datang minang anak orang, tapi dia tak mau nerima. Siapa yang datang? Saya sendiri. Robah pola. Jangan kau datang. Bawa Ustaz lain. Kebetulan calon mertua kau ini orang apa? Dia orang Batak Pak Ustaz. Bawa Ustaz Saidul Amin. Orang Siantar kan? Dan tu Ustaz Saidul datang. Biado, ala kita sesudahnya. Oh, lo masuk deh. Tanya lagi. Ini calon mertua kau ini orang apa? Dia orang Minang Pak. Bawa Ustaz yang Minang. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siako. Ko anak kemana kan awak? Kurang awak. Oh, lanci-lancian naik rumahnya. Calon mertua kau ini orang apa? Orang Jawa. Apa orang Jawa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iki sopo? Wiki wapik. Oh, insyaallah tabarakallah. Wis bang dino. Insyaallah. Lah, insyaallah dekat. Ya, kebetulan calon mertuanya orang Cina. Tak pula pandai bahasa Cina. Mudah-mudahan yang belum bertemu jodoh dimudahkan Allah pertemuannya. Amin. Yang menyebut amin itu yang belum nikah. Lidah insyaallah. Itu Allah nikah amin. Saya khawatir saya terekam bapak mengucapkan itu, ibu menonton di belakang. Awas balikinnya. Bang, tengok rekaman streaming tadi. Waktu Ustaz menyebut nikah, abang paling kuat amin. Apa maksudnya? Untuk anak kita. Nah, dah saya ajarkan jawabannya kan. Ala hazihi niyyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir solat subuh ini ya Allah. La tada' lana dhanban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa la daynan illa qadaita. Tolong kami melunasi utang-piutang kami supaya tidak terjebak riba. Wa la maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wa la mayitan illa rahimta. Yang mati meninggal dunia, curahkan rahmat ampunan maghfirahmu ya Allah. Allahumma aslih syabab al-muslimin. Perbaiki anak-anak kami menuju kebaikan hijrah yang sempurna ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal wabak wal fasya' wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan anak-anak kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam menolong agamamu dengan harta dan nyawa ya Allah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah ولا تقم علينا بسوء الخاتمه اللهم اجعل اخر كلامنا عند انتهاء اجلنا jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم